Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab al-hathu 'ala al-mubadarah bil-a'mal qabla tadahuril fitan. Bab anjuran untuk bersegera dalam beramal soleh sebelum bermunculan fitnah demi fitnah. Bab ini dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah yang beliau sebutkan dalam sahih beliau, hadis nomor 118. Berkata Al-Imam Muslim rahimahullah, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathani Yahya ibnu Ayyub, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Ayyub al-Maqabiri, thiqatun, wari'un, sabtun, wa Qutaibah, Qutaibah ibn Sa'id, wa ibn Hujrin, tiga guru dari al-Imam Muslim rahimahullah menyampaikan hadis yang sama. Jami'an, seluruhnya, an Ismail ibni Ja'far, dari Ismail ibni Ja'far, huwa Ismail ibnu Ja'far al-Ansari, qari'u ahli al-Madinah. Ismail ibnu Ja'far al-Ansari, qari'u ahli al-Madinah, thiqatun. Qala ibnu Ayyub, Yahya ibnu Ayyub berkata, haddathana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, dari tiga gurunya Imam Muslim, yang saraha bitahdith an syaykhihi Yahya ibnu Ayyub al-Maqabiri. Karenanya Imam Muslim mendahulukan nama Yahya ibnu Ayyub al-Maqabiri, baru setelah itu Qutaibah dan ibnu Hujrin. Padahal secara status yang lebih thiqah Qutaibah ibnu Sa'id, tetapi didahulukan nama Yahya ibnu Ayyub oleh al-Imam Muslim rahimahullah, karena dari tiga guru tersebut Yahya ibnu Ayyub al-Maqabiri satu-satunya yang tegas mendengarkan dari Ismail ibnu Ja'far. Ini bukti yang kesekian kalinya husnus sina'ah minal imami Muslim rahimahullah, indahnya susunan sanad yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala, Ismail berkata, akhbarani al-ala, telah memberitakan kepadaku al-ala, an abihi, dari ayahnya. Amma al-ala, fahuwa al-ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub al-Madani. Al-Ala gurunya Ismail ibnu Ja'far dalam sanad ini bernama Al-Ala ibnu Abdurrahman ibni Ya'qub al-Madani, tabi'iyun, seorang tabi'in, thiqatun, kathirul hadith, thiqah, banyak hadisnya. Wa abuhu, adapun ayah beliau, Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Juhani al-Madani. Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Juhani al-Madani, thiqatun, imam. Jadi al-Ala seorang tabi'in, ayahnya juga tabi'in, sehingga sanad semacam ini menjadi bukti bahwasannya seorang tabi'in belum tentu meriwayatkan langsung dari seorang sahabi. Ya, seorang tabi'in belum tentu meriwayatkan langsung dari seorang sahabi. Ada kalanya tabi'in tadi mendengar dari tabi'in yang lain, bahkan sampai dua tabi'in, tiga tabi'in dalam satu sanad. Waqataqaddam, yang sudah lewat contoh sanad semacam itu. Nah, di sini pada malam hari ini ada dua tabi'in, ya, tabaqah tabi'in, ada dua rawi. Kebetulan ayah dan anak sama-sama ahlul hadith, yaitu Al-Ala ibnu Abdurrahman, kemudian ayahanda beliau Abdurrahman ibnu Ya'qub al-Juhani al-Madani, thiqatun, imam. Ya, jadi kalau tabi'in belum tentu langsung dari sahabi. Kalau sahabi, ya, kalau sahabi juga sama. Terkadang langsung dari nabi, terkadang dari sahabat yang lain. Bedanya untuk generasi atau tabaqah sahabah, jahalatuhum la tadur. Ya, enggak masalah andai kata tidak diketahui nama sahabat yang meriwayatkan atau menyampaikan hadisnya. Li'anna sahabah kulluhum udul. Semua sahabah itu rawi yang adil. Khanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Nah, kalau tabi'in belum tentu. Ya, tabi'in tidak semuanya adil. Nah, hakata ikhanibidina azaniyallahu wa iyaku. Jadi kalau hadisnya tabi'in, ya, belum tentu langsung dari sahabi, bisa jadi dari tabi'in yang lain. Kalau diketahui dari perantara tabi'in yang lain, perlu dicek, ya, status dan kedudukan tabi'in tadi di mata para ulama rahimahumullahu ta'ala. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang hadisnya ini sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, khususnya kaum santri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan. Bergegaslah untuk beramal, fitanan, sebelum datang fitnah demi fitnah. Sebelum datang fitnah yang banyak, sebelum datang fitnah yang dahsyat. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya, potongan malam semakin larut itu semakin gulita, makin enggak kelihatan. Awal malam ditandai dengan tenggelamnya matahari. Proses tenggelamnya matahari itu sudah mulai menunjukkan hadirnya kegelapan. Bekas-bekas dari sinar matahari mungkin masih terlihat, masih nampak, tetapi sudah dikuasai keadaan sekitar dengan kegelapan malam. Setelah sempurna matahari tenggelam, sisa-sisa dari cahaya matahari di ufuk barat, ya, syafaqul ahmar, hilang, akan semakin gelap. Masuk pada sepertiga malam pertama, makin gelap. Masuk pada pertengahan malam, muntasaful lail, lebih gelap. Terus demikian sampai terbit fajar. Fadibidina azani allahu wa iyyaku. Mungkin kalau terbiasa tinggal di apa namanya perkotaan, nggak begitu terasa. Tapi kalau tinggalnya di desa, di pedalaman, atau yang suka naik gunung, ya itu akan merasakan betul apa yang digambarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Malam itu semakin larut, makin tidak kelihatan. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Fitnah pada masa nanti, kata Rasul, kalau sudah bermunculan, semakin gelap gulita, susah menentukan kebenaran. Gambarannya, yusbihur rajulu mu'minan, akan ada seseorang di pagi hari masih mukmin. Wa yumsi kafira, sore hari sudah kafir. Waktu yang sangat singkat, pagi menuju sore, bisa berubah pikiran, meninggalkan, menanggalkan keislaman dan keimanannya. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau pihak yang lain, sore hari masih mukmin, keesokan harinya sudah kafir. Ada yang tidak pikir panjang, ada yang butuh renungan, tetapi sama hasilnya, sama-sama kafir, murtad, pindah agama. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari bagian dunia. Tayyib. Hadal hadith, hadith ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum ayyuhat talabah al-kiram, menunjukkan kepada kita banyak sekali faedah. Minha, antara lain. Faedah yang pertama, wujubut tamassuk bidinil Islam, wajibnya berpegang teguh dengan agama Islam. Wal i'tisamu bih. Kemudian sungguh-sungguh dalam memegangi agama Islam tersebut. Wattamassuk biddin, dikatakan berpegang teguh dengan agama. Arba'a yatadhamman arba'ata umur, mengandung empat perkara. Yang pernah belajar Thalathatul usul wa adillatuha faham. Yang pertama, ta'allumuhu, mempelajari agama. Minal kitabi was sunnah, dari Quran dan sunnah. Ala aidil ulama rabbaniyin, berguru kepada para ulama rabbani. Jadi belajarnya dari guru yang rabbani, yang dipelajari Al-Quran was-sunnah. Bukan dikatakan berpegang teguh dengan agama kalau yang dipelajari ilmu kalam atau falsafat, karena itu bukan bagian dari ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kalam buah dari pemikiran tokoh-tokoh falsafat. Ya, awalnya dari tokoh falsafat Yunani kuno. Kemudian buku-bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, besar-besaran. Kanibidin azani Allah wa iyakum, pada era tabi'in. Ya, besar-besaran kitab-kitab falsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memunculkan tokoh-tokoh falsafat dari kalangan pemikir-pemikir muslim. Awalnya kufar, ya, karena memang buah pemikiran orang kafir. Ya, ada Arsito, ya, Aristoteles, ya, Darwin, Dlewer, ya, dan lain sebagainya, Plato, ya. Tokoh-tokoh kufar, khanibidina azani Allah wa iyakum, falsafat. Orangnya filosof. Kata falsafah, ya, itu kalau arti bahasa Arabnya mahabbatul hikmah. Ya, suka kata-kata bijak. Quote. Ya, kalau ada yang nulis status WhatsApp kok kelihatannya bagus, indah, ya, dinukil terus di apa namanya, ikut disebarkan ulang. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Ya, itu falsafah. Orangnya filosof. Falsafah kalau dalam bahasa Arab hubbul atau mahabbatul hikmah. Cuman bukan diambil dari Quran dan Sunnah falsafah tadi. Diambil dari buah hasil pemikiran kaum intelektual kafir. Memang produk mereka. Dikemas karena memang orang-orangnya cerdas dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang sok ilmiah. Lahirlah teori evolusi. Nah, kan kayak ilmiah gitu ya. Apa hasilnya? Manusia hasil evolusi dari binatang lain. Ya, ada yang dari kera, ada kera sakti, ya, ada kera setengah sakti, ada yang evolusi dari panda, yang gemuk dari panda. Misalkan, kanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena memang mereka itu pemikir, mereka itu cerdas, ya, nggak bisa ditampik, nggak diingkari, cerdas mereka, sehingga membawakan dalam bahasa-bahasa sok ilmiah, tetapi tidak terbimbing dengan Quran dan Sunnah, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, langsung mendapatkan minat, mengusik minat kaum muslimin. Bahkan sebagian penguasa-penguasa muslim ketika itu senang kalau dibacakan terjemahan kitab-kitab falsafat. Lah kebetulan yang pinter nerjemahkan dari bahasa Yunani kuno menjadi bahasa Arab orang-orang Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah kan memang didominasi orang-orang cerdas, kan gitu ya. Bukan yang IQ-nya jongkok apalagi delosor, kan gitu ya. Memang pinter, ya kan, ahli bahasa. Ini yang menjadikan kesempatan Mu'tazilah mendekat kepada penguasa, yang penguasa ketika itu senang dengan quote-quote indah. Diterjemahkanlah ya kitab-kitab falsafat. Itu menjadi ruang Mu'tazilah masuk, ya, mempengaruhi penguasa. Dan dibidina azani Allahu wa iyyakum. Paham ya? Tadi pahami? Tayyib. Lah kalau yang dipelajari bukan Quran dan Sunnah, tapi ilmu kalam, ilmu falsafat, dia tidak berpegang teguh dengan agama Islam. Satunya lagi, belajar Quran dan Sunnah. Hafalan Quran iya, hafalan hadis iya, matan ilmu iya, Jurmiyah, Mutamimah, Qatrun Nada, Syudzurudz Dzahab, Mulhatul I'rab, Alfiyah Ibnu Malik, ya kan? Dan lain sebagainya untuk bahasa Arabnya. Kelas berat. Dia hafalkan. Hafalan hadis juga iya. Arba'in, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Kitabul Adhkar. Ya, sama-sama Nawawi rahimahullah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Dipaham, dipelajari, dihafalkan, tetapi bukan dari ulama rabbaniyin. Belajarnya dengan siapa? Dengan ulama pramuka. Di sana senang, di sini juga senang. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Di mana-mana hatinya senang, kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Namanya ulama pramuka, bukan ulama rabbani, bukan ahlus sunnati wal jamaah, bukan orang yang tangguh prinsipnya di atas sunnah. Ashabul ahwa'i wal bidah, pengekor hawa nafsu, bukan dikatakan berpegang teguh dengan Islam. Jadi pahami? Halo, kaum muslimin? Ini nomor satu. Belajar Al-Quran dan Sunnah berguru kepada alim Rabbani. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang jelas prinsipnya, jelas akidahnya, selamat agamanya dari penyimpangan dan pemikiran-pemikiran berbahaya. Bisa dipahami kaum muslimin? Halo? Taib. Saya ngaji Ustaz Quran dan Sunnah. Naam, sama siapa? Sama Ustaz Fulan. Masya Allah, dengan Ustaz Fulan. Iya, sama Ustaz Fulan. Gimana sikapnya Ustaz Fulan? Oh, Ustaz Fulan ini mantap. Kalau kajian luar biasa. Ya meskipun ada sedikit yang nyeleneh Ustaz. Apa yang nyeleneh? Ustaz Fulan ini agak enggak senang sama Nabi Musa. Jadi kalau dengan Nabi Musa, bahasanya itu sedikit kasar. Tapi pinter Ustaznya. Terus, gimana dengan para sahabat? Oh, dengan para sahabat, sama kurang lebih Ustaz. Ya. Apa pendapat Ustazmu tentang Abu Hurairah? Wah, Ustaz saya mengatakan Abu Hurairah gelandangan sahabat. La haula wala quwata illa billah. Inti tidak berpegang teguh dengan Islam kalau demikian cara belajarnya. Kalau guru ente menghina para nabi, guru ente menghina para sahabat, tanda guru ente bermasalah. Memang kadang-kadang ente ini. Hakata ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Jadi yang pertama, bentuk i'tisam, bentuk tamassuk bidinil Islam, belajar. Apa yang dipelajari? Quran dan sunnah. Kepada siapa? Alim Rabbani. Lah kalau belajarnya kepada Syekhul Allamah, Muhaddithul Asr, Google. Ya, Syekhul Allamah, Google bin internet. Ya, al-wifi. Ya, Syekh Google bin internet, karena dia lahir dari internet, kan gitu ya. Al-wifi, keluarga dan kerabat wifi, kan gitu ya. Nah, gimana Ustaz? Ya, enggak boleh toh. Ya kan? Itu zona bebas, siapapun bisa tulis. Ya kan? Nah, kalau jelas gurunya siapa, jelas prinsipnya bagaimana, yang dipelajari Quran dan Sunnah, baru Anda mengamalkan satu poin dari tamassuk bidinil Islam. Nomor dua, kana bidina zani Allah wa iyyakum minat tamassuk bidinil Islam, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui diamalkan, yang sudah dipelajari dipraktekkan, yang sudah difahami laksanakan. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Baik itu prinsip-prinsip akidah atau ahkam muamalah atau fikih ibadah, kerjakan. Kalau cuman sebatas wawasan, tidak dipraktekkan, Anda tidak berpegang teguh dengan Islam yang benar. Pinter belajarnya, akademisnya bagus, ranking 1. Ya, bahkan saking ketatnya persaingan di kelas dari santri yang jumlahnya 128 orang. Ya, nilainya mirip-mirip, persaingannya sangat ketat, sampai muncul pada semester akhir nanti peringkat 0. Ya, ini berarti di atas 1. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, peringkat 0. Nanti ijazahnya gaib. Kana bidina azani Allahu wa iyyaku, misalkan. Ya, akademisnya pinter, cerdas, kalau ditanya bisa, disuruh jelaskan jago, dia pinter. Ya, pinter dalam teori, pinter juga dalam retorika, pinter ngomong orangnya, persuasif, mudah mempengaruhi orang. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Tetapi tidak diamalkan ilmunya, Anda tidak berpegang teguh dengan Islam. Tahu kalau pacaran haram, lah kok masih pacaran? Pinter padahal. Tahu kalau jeruk, makan jeruk itu haram, Ah, maksud saya ya, jeruk kok makan jeruk kan gitu ya. Tindakan kaum Sodom liwat itu haram, lah kok malah dilakukan? Tahu kalau seneng dengan hewan dalam tanda kutip itu penyimpangan seksual yang berbahaya, lah kok malah dilakukan, ya kan? Sampai ketika lahir anak kambing, pemilik kambingnya heran, ini kok lain dari kambing yang lain, kan gitu ya? Apa yang salah dengan kambing ini, kan gitu ya? Tayyib, dilihat kok mirip ini ya? Ini kok mirip dengan muadzin ini? Contoh, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Hakala ikhadibidina azaniyallahu wa iyakum. Yang ketiga, termasuk tamasuk bidinil Islam, nashrul Islam bainal muslimin wa da'watuhum ilai, menyebarkan Islam di tengah-tengah kaum muslimin, mengajak manusia untuk kembali kepada Islam. Anda sudah berilmu, bagus. Anda sudah mengamalkan ilmu Anda, bagus. Yang ketiga, ajak orang lain untuk merasakan kebaikan yang sama. Ya, ajak orang lain untuk merasakan kebaikan yang sama. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Kalau diniatkan belajarnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, enggak mau tahu urusan orang lain, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Anda tidak berpegang teguh dengan Islam dengan sempurna. Khanifidina zaniyallahu wa iyakum. Justru ada yang salah pada pengamalan ilmu yang Anda lakukan. Kalau betul-betul jujur dalam mengamalkan ilmu, poin yang ketiga akan dia laksanakan. Karena itu termasuk bagian dari mengamalkan ilmu. Khanifidina zaniyallahu wa iyakum. Yang keempat, al-istiqamah alal ilmi wal amali salih hatta al-mamat. Istiqamah di atas ilmu dan amal saleh sampai mati. Wal istibar alaih, berusaha sabar dengan kesabaran tanpa batas untuk tetap di atas jalur ilmu. Tidak putus hanya karena berganti status. Ya. Belajar sampai mati. Mengamalkan ilmu sampai mati. Berdakwah juga sampai mati. Istiqamah juga sampai mati. Kalau mincela-mincele istiqamah di pondok, keluar pondok enggak lagi istiqamah. Itu ya. Dianggap kalau menjalankan Islam itu aturan pondok, bukan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai jubah itu seragam pondok. Pelihara jenggot atribut pondok. Tidak isbal aturan pondok. Enggak pacaran itu hukum pondok. Kalau di luar pondok bebas. Ya. Jenggot baru tumbuh cukur. Kumis baru tumbuh cukur. Alis baru tumbuh cukur. Wah, ini tuyul kabur kata bidin azani Allahu wa iyyakum. Ya kan? Keluar dari pondok celananya menutupi mata kaki. Ketat pakai celana pensil, celana spidol, celana papan tulis kan gitu ya. Macam-macam sudah. Ya toh? Rambutnya kozak, kemudian HP-nya enggak karu-karuan, kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau enggak yang itu, yang ini. Ya. Jadi pahami? Tayyib. HP isinya kontaknya semuanya harim. Ya, semuanya harim. Ini yang frontal. Satunya lagi semuanya kontaknya menipu. Tertulis Ustadz Abdul Hasan. Oh, saya mau pesen haya ini. Tak telepon lah beliau. Pinjam HP antum, ditelepon. Jebret, loh kok suaranya beda ini. Setahu saya, Ustadz Abdul Hasan itu suaranya Masya Allah. Menggelegar, kan gitu ya. Sangar. Ini kok merdu, kan gitu ya. Mendayu-dayu. Ini siapa ini ya? Ini Ustadz Abdul Hasan. Ya, bukan. Terus siapa? Yanto. Kalau modelnya seperti ini, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, Anda dikatakan belum berpegang teguh dengan Islam. Taruhannya apa? Apa akibat seorang muslim tidak mau berpegang teguh dengan ajaran Islam yang benar, dengan Quran dan sunnah yang benar, terbimbing di bawah bimbingan para ulama Rabbani yang benar? Taruhannya mereka mudah terombang ambing oleh fitnah, mudah terjungkal dari siratal mustaqim, mudah terpental dari jalan yang lurus, gampang tersesat. Akibat apa? Tidak berpegang teguh dengan agama Islam yang benar. Empat poin tadi tidak dia amalkan, khadibidina azani Allahu wa iyyakum, atau tidak sempurna dalam menjalankannya, khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Rasul berpesan, hati-hati, badiru bil a'mali fitanan, segera berpegang teguh dengan amal soleh sebelum datang banyak fitnah, sebelum datang fitnah demi fitnah, sebelum datang fitnah yang dahsyat. Kakita illailil mudlim, seperti gelapnya potongan malam. Gambaran dari Rasul bahwasanya di akhir zaman fitnah akan bermunculan, fitnah akan merajalela. Waqad waqa'a ma akhbar, terjadi apa yang diberitakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taisha? Taisha? Taib, tolol, adhan terlebih dahulu. Wa fi hadzal hadis, faedah lain dari hadis ini, ayuhal ahibbah, fihi isyaratun ila tatabu'il fitan al-mudillah fi akhiriz zaman. Dalam hadis ini terdapat isyarah dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang bermunculannya fitnah-fitnah yang menyesatkan di akhir zaman. Jadi akan muncul fitnah yang dahsyat, bukan fitnah yang sepele, bukan fitnah yang remeh, Tetapi fitnah yang sangat berbahaya, fitan al-mudillah, fitnah-fitnah yang menyesatkan, fi akhiriz zaman, di akhir zaman kelak. Kullama dhahabat fitnatun, setiap kali sirna sebuah fitnah, aqabatha fitnatun ukhra, akan digantikan dengan fitnah berikutnya. Jadi tidak pernah selesai. Kalau sudah muncul satu fitnah, akan bermunculan fitnah-fitnah berikutnya. Dan fitnah yang kedua akan lebih dahsyat dari fitnah yang pertama. Fitnah yang ketiga akan lebih mengerikan dari fitnah yang kedua. Fitnah yang keempat akan lebih samar, lebih mematikan daripada fitnah yang ketiga. Demikian seterusnya. Muncul fitnah baru akan lebih mengerikan, lebih samar, lebih banyak memakan korban daripada fitnah-fitnah sebelumnya. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu gambaran yang sangat mengerikan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Subhanallah, zaman kita sekarang termasuk dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, fitnah demi fitnah mulai bermunculan, korban demi korban mulai berjatuhan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa fihi aydan, pada yang berikutnya, al-fitan naw'an, fitnah yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu ada dua. Yang pertama, fitnatu syubuhah, fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat. Wa ilajuha al-ilmu. Obatnya untuk menangani fitnah tersebut, fitnah syubhat, adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Naam. Wa hadhihi asy-syubhah fitnah syubhat ini qad dhaharat fi 'asri as-sahabah, sudah muncul pada masa para sahabah ridwanullahi taala alaihim ajmain. Awal kemunculan fitnah syubhat adalah fitnatul khawarij. Ya. Awal kemunculan fitnah syubhat adalah syubhatul khawarij, syubhatnya orang-orang khawarij. Mereka berasal dari keturunan Dzul Khuwaisirah An-Najdi At-Tamimi, seseorang yang datang ketika Nabi alaihi salatu wassalam membagikan ghanimah Hunain. Dibagikan ghanimah yang ketika itu jumlah ghanimahnya sangat banyak. Sepintas pembagian Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak dianggap adil oleh Dzul Khuwaisirah. Dia pun dengan lancangnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menggugat tindakan Nabi saat membagikan ghanimah perang Hunain. I'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, bersikaplah adil dalam pembagian ghanimah. Engkau tidak bersikap adil. Inna hadhil qismah la yabtaghi biha wajhallah. Model pembagian ghanimah seperti ini jelas bukan karena Allah. Nidul Khuwaisirah An-Najdi sudah lancang qalilul adab terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam, su'udzon dan memfonis tanpa bukti. Ya, Rasul pun marah sebagai ghirah keislaman. Marah karena Allah, wa may ya'dilu ba'di? Siapa yang bisa adil selain aku? Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'? Kenapa engkau enggak percaya dengan aku padahal aku kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Berpalinglah Dzul Khuwaisirah. Kemudian Rasul menunjuk ke arah tengkuk lagi-lagi tadi. Sayakhruju min di'di'i hadha aqwamun. Kelak akan muncul dari garis keturunan orang ini sekelompok kaum. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Qur'an tapi tidak melebihi kerongkongan mereka. Cuman pintar tajwidnya, enggak masuk dalam hati. Yuqimuna hurufahu kama yuqamus sahmu. Mereka betul-betul meluruskan huruf-huruf Al-Qur'an seperti lurusnya anak panah. Ngeri. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Yamruquna minad din kama yamruqu sahmu 'anir ramiyah. Tetapi anak keturunan orang ini nanti akan keluar melesat jauh dari Islam seperti melesatnya anak panah. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. Maka muncul di era akhir pemerintahan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sampai terbunuh sahabat Utsman di kediaman beliau sendiri. Bahkan yang terlibat ketika itu, yang terlibat sebagian anak-anak para sahabat terpengaruh dengan syubhatnya Khawarij. Ini awal syubhat dalam sejarah peradaban Islam. Syubhatnya Khawarij. Terbunuhnya Uthman ini sebagai awal atau ditandai sebagai kemunculan fitnah Khawarij. Ya, sampai pada puncak kejayaannya. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Konsentrasi pemikiran tadi ada di wilayah Harura. Orang-orang yang yang punya pemahaman Khawarij ketika itu disebut Haruriyah karena markas besarnya di Harura. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Dilanjutkan dengan masa pemerintahannya sahabat Ali ibnu Abi Talibin radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ali langsung berhadapan dengan orang-orang Khawarij. Ya, berhadapan langsung dengan orang-orang Khawarij. Yang ketiga itu orang-orang Khawarij tidak hanya menjatuhkan kredibilitas para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Ya, yang dikafirkan oleh orang Khawarij enggak main-main, para sahabat dikafirkan oleh mereka. Saat bersitegang antara Ali dengan kelompok Khawarij, muncul Ibnu Sauda rajulun khabith. Muncul dedengkot syubhat yang kedua yang bernama Ibnu Sauda Abdullah Ibnu Saba al-Yahudi, orang Yahudi pura-pura masuk Islam memanfaatkan situasi yang kacau ketika itu. Utsman terbunuh. Muawiyah Ibnu Abi Sufyan menuntut darahnya Utsman karena masih satu kabilah. Ali Ibnu Abi Thalib berijtihad harus dipegang kendali untuk mengamankan dan menjaga stabilitas negara. Nanti kita tentukan, nanti kita cari, yang kita teruskan terlebih dahulu siapa pemimpin selanjutnya. Ya, itu sudah kacau situasinya. Muncul orang Khawarij dengan konsentrasi besar 6.000 orang, kan ibidina azani Allahu wa iyyakum, bermarkas di Harura. Situasi kacau negara ketika itu dimanfaatkan oleh rajulun khabil Abdullah ibnu Saba al-Yahudi ibnu Sauda dengan memunculkan Syiah. Nahnu min syi'ati Ali, kami pengikut setianya Ali ibnu Abi Thalib. Ya, ketika Khawarij bersitegang dengan Ali ibnu Abi Thalib, syubhatnya Khawarij enggak main-main. 6.000 orang tergolong militan, termakan dengan syubhatnya Khawarij. Padahal masa itu masih masa Khulafaur Rasyidun, masih banyak dijumpai para sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, bukan di masa kita. Masa Khulafaur Rasyidun 6.000 orang menjadi korban syubhatnya Khawarij. Belum selesai fitnah ini, muncul fitnah yang kedua, fitnatut tasyayyu', muncul Syiah memanfaatkan, mengambil hati kaum muslimin. Ali bersitegang dengan Khawarij, kita harus mendukung Ali. Dimunculkan istilah nahnu syi'atu Ali ibn Abi Thalib, kami pembela Ali ibn Abi Thalib. Karena termasuk yang dikafirkan oleh orang Khawarij Ali dan anak keturunannya. Ahlul Bait disikat oleh orang-orang Khawarij. Muncul Khawarij, muncul Nawasib, ya, entah dia sahabat, entah dia Ahlul Bait, sikat. Itu Khawarij radikal, Khawarij frontal, Khawarij kasar. Ya, dimanfaatkan untuk mengambil hati kaum muslimin. Syiah muncul, diprakarsai oleh siapa? Ibnu Sauda Abdullah ibnu Saba al-Yahudi. Muncul fitnah Syiah, nahnu syi'atu Ali, kami pembela Ali. Padahal tasyayyu', pura-pura jadi pembelanya Ali. Ya, kita bantu Ali bin Abi Thalib, kita bela kehormatan Ahlul Bait. Ya, Ali itu sahabat yang luar biasa, awalnya bagus. Lama-kelamaan disisipkan syubhat-syubhat, Ali itu bukan manusia biasa. Tadinya bukan sahabat biasa, Ali itu bukan manusia biasa, ini orang hebat, Ali itu keramat. Ya, masuk karena memanfaatkan momentum. Lah ini pinternya Ibnu Sauda memanfaatkan peluang. Ya, dia tahu situasi yang tepat untuk memasarkan dagangannya. Ini marketingnya S3. Ya, marketingnya Ibnu Sauda ini kelas berat. Dia tahu betul situasi yang tepat memanfaatkan kekacauan negara untuk menyusung memunculkan fitnah nomor 2, Syiah. Ya, Syiah. Banyak yang tadinya ikut-ikutan Begitu masuk khani bidina azani Allah wa iyakum, karena Ibnu Sauda bukan orang goblok, dia pinter, persuasif, ya kan, orator ulung Ibnu Sauda, cerdik, licin. Kebalikannya Khawarij, kalau Khawarij sangar, kalau ini licin, cerdik, kayak belut. Khani bidina azani Allah wa iyakum, banyak yang termakan. Disampaikan hadis-hadis palsu oleh Abdullah ibnu Sabah al-Yahudi ibnu Sauda al-Khabith yang satu ini. Hadis palsu disebarkan tentang keutamaan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah dengan anak keturunannya. Lebih dari 1000 hadis disebarkan oleh orang gemblung satu ini. Maudhu' hadisnya, palsu hadisnya. Dia sebarkan khanibidina azani Allahu wa iyakum di tengah-tengah kekacauan negara, memanfaatkan semangat membela penguasa dari rongrongan para kaum pemberontak. Cocok toh? Ya kan? Muncul. Sampai kaum ekstremis pun keluar. Ketika Ali berhasil memberangus orang-orang Khawarij pada peristiwa Nahrawan. Sebelum itu Ibnu Abbas minta izin untuk datang ke markas mereka, ajak diskusi, 2000 orang rujuk. Kemudian pada hari yang ditentukan Ali sengaja mengumumkan akan memberangus kaum Khawarij di markas mereka. Bukan siasat rahasia, tapi sengaja diumumkan. Ya, peristiwanya dikenal dengan Yaumu Nahrawan, Hari Nahrawan. Ditancapkan satu tombak, kemudian diumumkan yang mendekat ke arah tombak selamat, yang mau kabur selamat, tidak bakal dikejar. Tapi yang tetap pada tempatnya akan kami bantai hari ini. Ada yang mendekat ke arah tombak, ya, sebagian besar tetap pada kegigihan di atas kesesatan mereka. Diberangus, dan itu hak penguasa. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Luar biasa. Ali berhasil mengembalikan stabilitas negara. Rongrongan kaum radikal, kaum Khawarij berhasil dipadamkan. Kedudukan Ali melejit di hati kaum muslimin. Lagi-lagi dimanfaatkan oleh Ibnu Sauda dengan fitnah yang kedua, lebih mengerikan. Muncullah Ibnu Sauda dengan kaum ekstremisnya, duduk di depan kediaman Ali ibnu Abi Thalib 3 hari 3 malam. Setiap kali keluar, mereka mengurumuni Ali ibnu Abi Thalib, mengiringi langkah beliau menuju masjid. Awalnya dianggap biasa. Lama-kelamaan Ali ibnu Abi Thalib risih dan mempertanyakan, ngapain kalian kumpul di kediamanku? Sampai akhirnya ditampakkan taring kesesatan mereka. Ketika Ali keluar, mereka pun mengurumuni Ali seperti biasa dan mengatakan, antahu, antahu, engkau adalah dia. Huwa man? Siapa yang kalian maksud? Diam. Hari kedua sama. Hari yang ketiga baru mereka jawab, huwa man? Siapa yang kalian maksud? Anta ilahuna, engkaulah Tuhan kami. Marah sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau pun mengatakan, inni lamma ra'aitul amra amram mungkara, aljaddu nari wa da'autu kumbura. Marahnya orang pinter keluar syair. Ya, marahnya antum tak tahu apa yang keluar. Ini marahnya orang pinter, alim. Inni lamma ra'aitul amra amra mungkara, aljaddu nari wa da'autu kumbura. Aku ketika melihat kemungkaran separah ini, tak nyalakan apiku, tak panggil si kumbur. Kumbur ini nama panglima pasukan perang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Diminta taubat. Ya, kalian sudah keluar dari Islam kalau demikian keadaannya, taubat kalian. Kalau enggak, kami eksekusi. Nah, eksekusinya Ali enggak disembelih, tapi dimasukkan dalam api. Enggak disetujui oleh sebagian sahabat, tapi karena Ali sebagai penguasa ketika itu, dengan ijtihad beliau dibakar orang-orang yang mengaku atau menuhankan Ali ketika itu. Lagi-lagi Ibnu Sauda rajulun khabith, yang satu ini mengatakan, "Tuh, lihat. Ini bukti Ali betul-betul Tuhan. Kenapa? Ada hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Hadisnya sahih. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar." Enggak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhannya api. Tambah jadi fitnahnya. Lebih mengerikan dari fitnahnya Khawarij. Pakai hadis yang sahih, tapi tidak ditetapkan pada tempat yang salah. Orang-orang yang terlanjur terikat dengan taklid, khanifidina azani Allah wa iyakum, mantuk-mantuk. Setelah diketahui bahwasannya penyebab kekacauan tadi adalah Abdullah ibn Saba, langsung ditetapkan sebagai DPO. Ya, daftar pencarian orang. Lagi-lagi karena ini kayak belut, sanibidina azani Allah wa iyakum, berhasil kabur. Tetapi pemikirannya masih ada. Ya, masih ada. Dan terjadi apa yang digambarkan oleh Nabi, kalau fitnahnya Khawarij nyala, dipadamkan, redup, hilang, muncul lagi. Nyala, redup, hilang, muncul lagi. Kalau fitnahnya Syiah Rafidhah, meskipun sudah dibakar oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, makin menjadi-jadi, lebih gelap dari fitnah yang pertama. Sampai muncul satu negara madhabnya Syiah. Bukan satu kampung, bukan satu kabupaten, bukan satu pulau, se-negara madhabnya Syiah, Rafidhah, Zaidiyah, Batiniyah, Qaramithah, Itsna Asyariyah, Kuffar. Iran namanya. Ikhwani fiddinah azani Allahu wa iyyakum. Itu fitnah nomor dua. Ya kan? Lebih gelap dari fitnah yang pertama. Yang saya inginkan, apa yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam sudah nyata. Bahkan sejak zaman Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Lah sekarang gimana? Kita yang mendengarkan sejarah kelam tersebut hanya melongo, ngawo, tertegun akibat penyampaiannya, kemudian mantuk-mantuk, khanifidina azani Allah wa iyakum, setelah itu kembali kepada ghaflah. Dah, enggak usah diambil pusing. Asatidzah banyak. Ya. Singa-singa mimbar sudah banyak. Ya, kalau singa mimbar ada, ngapain cari kucing anggora? Kita ini kan kucing. Singa-singa mimbar sudah ada, masih hidup, masih prima, garang, gahar, tak tertandingi, misalkan. Kita bukan makhluk abadi. Makin lama makin tua. Kalau dulu 3 jam teriak-teriak sanggup, kalau sekarang masih bisa. Hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Lah kalau antum dengarkan itu melongo, terperangah, sampai mangap. Ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian mantuk-mantuk. Selesai itu tegakkan salat Isya, selesai salat Isya kembali lagi. Ya, yon delawar, yon delewer. Kelewas, kelewes ikhani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Bagaimana kita bisa selamat dari fitnah? Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Di era terbaik generasi kaum muslimin, pada kemunculan khawarij, 6.000 orang jadi korban khawarij. Itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, 6.000 orang. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Di era terbaik muncul lagi Syiah yang dampak dari kemunculan fitnah yang kedua, munculnya negara Syiah. Apa enggak lebih sangar? Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Lah kok kemudian masih kelewas, kelewes. Disuruh hafalan hadis, maju mundur, banyak mundurnya daripada maju. Disuruh serius dalam belajar, nanti aja ustaz. Ada sedikit gangguan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, baper. Ada sedikit kendala, enggak mau susah, maunya instan dan lain sebagainya. Apa yang bisa diharapkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum dari yang demikian sifatnya? Wal iyadzu billah. Kuncinya kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan. Ini fitnah yang pertama, namanya fitnah syubhat. Nah, karena sudah 7:30 kurang, ini kalau dilanjutkan bisa daurah sampai 11:30. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Termasuk pertanyaannya akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fiik.